الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar malillahil ham Allahu akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil hamd Allahu Akbar سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Padaku ya Allah dirusak oleh tokoh-tokoh di antara manusia. Cahayamu kepadaku digelapkan oleh kaum setengah cendekiawan. Keindahanmu ya Allah yang menaburiku disadap oleh mereka yang mengaku-ngaku mewakilimu. Wewangian kasih sayangmu ya Allah dibikin busuk oleh gerombolan-gerombolan politisi dan limpahan rizkimu disandera, dimonopoli oleh kumpulan penipu sepanjang peradaban. wahajamal ahla. مصبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحال والأحوال totalitas cintaku kepadamu dicederai oleh kesempitan tafsir. Surat akad sukmaku kepadamu disobek-sobek oleh egosentrisme fikih. Keutuhan jiwa ibadahku kepadamu ya Allah dijadikan serpian-serpian di altar kampus-kampus ilmu. Kemerdekaan agama jiwaku dihancurkan oleh negara dan politik. Ketulusan hatiku kepadamu dipalsukan oleh para pemimpin kami sendiri. Kemesraan di antara kita ya Allah dihalang-halangi oleh para pemuka yang berambisi menuhani kami. Tidak karena pertolongan dan pinjaman kekuatan darimu ya Allah, tidak akan sanggup kutahan desakan dan hantaman dari arah barat itu. Sejak 5 abad silam raksasa itu mencengkeram dunia, datang ke depan pintu rumahku dengan hajat untuk mentuhaniku. Akan tetapi sejak kanak-kanak dulu kutolak tamu itu, aku lawan perampok-perampok itu. Aku tancapkan di lubuk jiwaku hanya engkau Allah. Tak pernah kutuhankan selain engkau. Takkan pernah Tuhan palsu-palsu itu mentuhaniku. Namun aku tidak sanggup untuk berduel melawan mereka satu lawan satu. Aku minggir ke hutan belantara yang sunyi. Aku bersemayam di lembah Ma'iyah sepi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.